tatap mata. Aku mengenal dirimu menatap matamu sungguh. Apa yang manggon di hati sampai sohibat manggon di hati Mas Niko? Sebagai pengungkapan rasa, ya saya mencintai dengan tulus, sayang dengan tulus, saya terima apa adanya. Begitu pula dengan Mas Hewanya juga menerima saya dengan apa adanya. Kini ku telah dapatkan cintamu, Tuhan semoga dialah nanti jodohku. Kan tiba waktunya untukku siap melamarmu. Untukmu, Syaiwa Saufa, kau adalah wanita pilihanku. Setelah kita melewati beberapa proses yang lumayan menyakitkan hati, Tuhan telah berkata mempersamakan kita sampai detik ini. Jangan nangis, Tuhan. Lah. Sumpahmu untuk menjaga diriku. Tak terasa waktu berlalu, kini ku telah dapatkan cintamu. Tuhan semoga dialah nanti jodohku. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah, kedatanganku di sini dengan keluarga besarku mau meminangmu untuk menjadi calon istriku. Apakah kau berkenan menjadi istriku? Terima kasih atas kesungguhanmu, kesetiaanmu, keseriusanmu untuk meminangku. Tapi sebelum aku menerima lamaranmu, aku mau minta izin restu dulu sama ibu. Sama ibu, maka itu ibu, saya minta izin, apakah berkenan ibu menerima lamaran dari Mas Niko? Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak ibu. Bersedia ya, Re. Mari kita rapi. Terima apa? Diterima apa enggak? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan ku datangi kedua orang tuamu dan ku minta izin restu darinya. Dan di jemari manisku kau ikrarkan satu sumpahmu, sumpahmu untuk menjaga diriku. Semoga Ami, Ami sama Dedi, sama Dedi lancar, lancar sampai, sampai pernikahan, pernikahan. Amin, amin. Lai, peluk dong, peluk Dedi. Dan di jemari manisku kau ikatkan satu sumpahmu, sumpahmu untuk menjaga diriku. Sumpahku untuk menjaga dirimu, sumpahmu untuk